Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dikabarkan kemarin hari Rabu, bahwa hari Kamis ini kita kedatangan tamu, ya, guru saya dari Oslo, ya, Solo. Oslo, Norwegia. Norwegia, jauh banget. Jauh banget. Habib Noval, subhanallah, beliau adalah murid kesayangan sekaligus juga mantunya dari Habib Anies. Al-Mafrullah, subhanallah, mudah-mudahan Allah merahmati Habib Anies dan duriatnya, guru-gurunya, keluarga-keluarga, insya Allah. Hari ini dengan wasilah Antv, subhanallah, kita bertemu dengan salah satu duriatnya dari Habib Anies, subhanallah. Habib Noval, kita lagi membahas surah Al-Fath. Ya, sebentar sebelum berangkat ke Habib Noval, saya perlu menjelaskan satu hal, pemirsa. Kembali kemarin, ya, kemarin kita belajar bahwa Allah memakai kemudian fi'il madi, kuntum, ya, maksudnya yang berbentuk past tense, ya. Kemudian fataha, fatahna, ya. Surah Al-Fath ini atau surah ke-48 ini turun sebelum Fathul Makkah. Sebelum Fathul Makkah. Artinya apa? Artinya Allah sudah menstempel kemenangan itu sendiri buat kaum muslimin. Ya, sebelum kemudian jauh-jauh penaklukan kota Mekah. Bahkan menurut sebagian mufassir dan para sahabat sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya Mekah sudah ditaklukkan dengan perjanjian Hudaibiyah itu sendiri. Subhanallah. Insyaallah kita akan terus mengorek, ya, yang berkaitan dengan surah Al-Fath yang luar biasa ini sekarang bersama Habib Noval. Fadhil, ya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sebuah kemuliaan dapat bertemu dengan sahabat saya dan sekaligus guru saya. Iya. Jadi beliau ini guru saya, bukan saya yang gurunya. Alhamdulillah. Kebalik. Tingginya ini... aja tinggian dia, ya kan? Alhamdulillah kasih kesempatan untuk berbagi. Sedikit yang ingin saya sampaikan, satu hal tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Dalam surat Al-Fath ini banyak dibahas kemuliaan Rasulullah. Di antaranya tentang Sulh Hudaibiyah yang menjadi salah satu sebab turunnya ayat dari Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, dikatakan di situ ketika Sulh Hudaibiyah, Rasulullah SAW berangkat bersama para sahabat. Para sahabat besar semuanya berangkat untuk ke Mekah. Tapi tidak diizinkan untuk masuk kota Mekah. Apa yang beliau SAW lakukan? Apakah beliau memaksakan diri dengan sahabat yang berani mati, sahabat yang rela berkorban, sahabat yang tidak takut apapun? Beliau tinggal komandokan serbu, maka hancurlah itu orang-orang yang ada di Mekah. Kota Mekah akan beliau duduki. Tapi beliau tidak suka menggunakan kekerasan. Selalu beliau SAW menggunakan cara-cara yang rahmat, cara-cara yang penuh kasih sayang. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah yang di muka bumi, maka semua yang di langit akan menyayangi kalian. Malaikat, apapun makhluk Allah yang di langit, semuanya akan menyayangi kalian semua. Rasul juga bersabda SAW, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Inilah yang menjadi prinsip dasar Islam. Nabi SAW sendiri, beliau dikatakan, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Wujud kasih sayangnya Allah bagi alam semesta adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasannya Allah itu Maha menyayangi. Allah mengatakan wasi'at rahmati kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Allah pun mengawali Al-Qur'an yang 30 juz itu, Allah awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Bahkan di situ dua nama yang akar katanya adalah rahmah dicantumkan oleh Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, berasal dari satu akar kata yaitu rahmah. Rasulnya pun SAW sebagai rahmah. Dalam Sulh Hudaibiyah inilah kita melihat kasih sayang yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu sangat aneh kalau kita seorang muslim kita tidak mengedepankan kasih sayang dalam segala hal. Inilah contohnya Rasul SAW dengan para sahabat dengan jumlah yang besar, kekuatan yang luar biasa, ingin beribadah di Mekah dihalangi. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau mengatakan ini demi Allah, ini untuk Allah, ayo kita maju, kalau kita mati masuk surga? Apakah seperti itu yang disampaikan Nabi SAW? Tidak demikian. Selagi masih ada jalan yang bisa ditempuh, bisa membawa kemaslahatan untuk umat manusia, Rasul akan pilih itu. Hadirin, para pemirsa ANTV dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Rasul kemudian duduk menemui utusan demi utusan, satu demi satu, sampai terdapat satu kesepakatan, Rasul tahun ini nggak boleh ke Mekah, tahun depan boleh ke Mekah. Saat itulah Rasul SAW memerintahkan sahabat untuk menulis nota kesepakatannya. Okay. Untuk menulis. Nah, dalam Sahih Muslim disebutkan, Rasul memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, memerintahkan beliau, "Uktubus syarat bainana." Tulislah janji perjanjian di antara kita dengan orang-orang musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hadza maqadha alaihi Muhammadur Rasulullah SAW. Inilah ketentuan yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Saat Rasul memerintahkan mulai seperti itu dan sudah ditulis seperti itu, orang-orang musyrik tidak terima. Jangan. Faqala lahul musyrikun, "Lau na'lamu annaka Rasulullah taba'naka." Kalau kami itu yakin, kami paham, kami tahu kamu rasulnya Allah, utusannya Allah, pasti kami akan ikut denganmu. Karena kami enggak yakin, kami enggak percaya, kami enggak ikut. Jadi tolong dihapus tuh kata Rasulullah. Jadi orang-orang musyrik enggak mau. Mereka enggak mau menerima kalimat tersebut, sangat kritis. Lau na'lamu annaka Rasulullah taba'nak. Andai kata kami tahu engkau adalah Rasulullah SAW, pasti kami akan mengikuti engkau. Saat itulah Rasulullah berkata, "Udah kalau begitu, hapus tuh kata Allah. Rasulullah, hapus kata Rasulullah." Padahal beliau ini Rasul yang terbaik, Rasul yang mulia. Beliau mau mendengarkan pendapat orang-orang musyrik demi terciptanya sebuah kedamaian, demi terciptanya sebuah kemaslahatan yang jauh lebih besar. Saat itu Rasul berkata kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, "Hapus." Maka apa yang terjadi? Menarik. Sayyidina Ali mengatakan, "Saya enggak mau ya Rasulullah. Saya enggak mau menghapus karena saya yakin kau Rasulullah." Beda dengan orang musyrik. Orang musyrik enggak yakin. Kalau saya yakin, saya enggak mau menghapus. Saya nulis Muhammad Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah. Dan Rasulullah saat itu sudah ada Imam Ali ya. Sudah ada. Dan ada Umar. Ada. Enggak mungkin dia balik kanan ya harusnya. Sudah. Karena udah punya dua orang itu. Naam. Baik, Beb, kita tahan dulu. Kita tahan dulu pemirsa. Ya, salah satu kemudian hikmah dari Hudaybiyah ini adalah Rasulullah pintar sekali, elegan banget. Karena dengan adanya perjanjian ini, sesungguhnya eksistensi Rasulullah dengan para sahabatnya diakui secara formal legal, secara legal formal. Subhanallah. Yang kemana-mana pemirsa, mumpung ada guru kita ini. Kalau perlu nih, sampai Jumat jangan pulang dulu. Kemis Jumat besok, oke? Terima kasih pemirsa. Jangan kemana-mana, kita segmen 2 sebentar lagi. Alhamdulillah, menarik sekali penjelasan kalau dibawakan sama orang alim ya. Habib Novel ini subhanallah membawa apa namanya kitab aslinya di dalam laptop beliau. Dan Masya Allah Bib, ini mudah-mudahan antum bisa nerjemahin dan nulis, kemudian kita naikin ke web kita santritafis.com. Biar teman-teman bisa mengakses langsung juga dari kitab aslinya. Fadal, terusin tadi ya. Jadi sangat menarik ketika Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, yang merupakan sahabat yang sangat cinta kepada Rasul SAW, diperintahkan oleh Rasul, hapus kalimat Rasulullah, hapus kata-kata Rasul Allah, utusan Allah, hapus. Karena orang musyrik gak sepakat. Sayyidina Ali menolak, gak mau. Beliau gak mau. Gak, saya yakin engkau Rasulullah, maka gak mungkin saya menghapus. Betapa bijaksananya Rasul SAW, beliau tidak marah kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau menghargai juga keyakinan sahabat ini, imannya sahabat, cintanya sahabat, beliau hargai. Makanya beliau tidak mengatakan, "Wahai Ali, kamu enggak benar nurut sama saya." Enggak. Beliau nanya, "Tunjukkan kepadaku di mana tulisan Rasulullah." Karena Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulisnya Rasulullah SAW ini bukan sebuah kelemahan. Jangan kita pandang sebagai kelemahan. Beda masa, beda zaman. Di zaman Nabi SAW, justru orang yang suka menulis dan orang yang bisa menulis, orang yang bisa membaca, derajatnya lebih rendah. Kenapa? Karena orang tersebut orang-orang yang bergantung dengan alat, dengan tulisan, dengan kertas. Daya hafalnya lemah, daya ingatnya lemah. Lain halnya dengan orang-orang di zaman itu. Mereka mengutamakan daya hafalnya. Sekali dengar mereka hafal. Nah, apa yang terjadi? Rasulullah menanyakan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, "Mana tulisan Rasulullah?" Maka Sayyidina Ali menunjukkan, "Ini ya Rasulullah, dengan tangan beliau yang mulia sendiri beliau menghapus kata Allah. Rasulullah SAW. Untuk apa? Demi terciptanya perdamaian dan kedamaian. Inilah jiwa besar seorang pemimpin. Inilah jiwa besar yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Bukan mengandalkan emosi, bukan mengandalkan kekuatan. Beliau yang memiliki kekuatan luar biasa. Beliau yang paling bertakwa. Beliau yang paling hebat. Beliau tidak mengatakan, ayo maju. Tidak peduli apa yang terjadi. Tidak demikian. Selama jalan itu masih ada untuk perdamaian, itu yang beliau tempuh. Karena itu dalam sebuah hadis beliau menyatakan yang maknanya, janganlah kalian bercita-cita pengen ketemu musuh. Demikian kiranya sedikit tentang Sulh Hudaybiyah. Jadi karena itu dihapus, Allah SWT memberi kemuliaan. Nah. Ayat itu menjadi ayat penutup suratul Fat. Masya Allah. Kita lihat. Kita lihat, subhanallah. Betapa Allah mulia menghargai. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallallahu alaihi. Kita lihat pemirsa, ketika dihapus, Allah sendiri yang kemudian menuliskan di dalam Al-Quranul Karim. Lihat pemirsa, ayat yang saya beritahukan kepada saudara semua, Muhammadur Rasulullah. Allah menyebut nama kekasih Muhammad Rasulullah ditulis. Dan ini menjadi ayat penutup. Ayat penutup ayat 29. Bagaimana kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Imam Ali menolak, tapi rupanya Allah tetap tidak menolak. Rupanya Allah tetap tidak mau Muhammad itu dihapus. Memang sifatnya Rasulullah SAW itu beliau selalu merendah. Tuh. Beliau selalu merendah. Dan sedangkan Rasul sudah mengatakan man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri, maka dia Allah yang akan mengangkat derajatnya. Ini dia. Ya inilah sama ini Allah ditulis langsung di Al-Qur'an. Allah. Bukan di surat perjanjian antara muslim